أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Malam ni kita ulang kaji bab puasa. Boleh? Bukan ulang kaji lah, ulang mengaji. Nah, kita cuba terjemahkan daripada kitab Al-Fiqh Manhaji karangan Dr. Mustafa Bura dan Dr. Mustafa Khin. Ini kitab fiqh dalam mazhab Syafi'i. Untuk memudahkan kita menghadapi ibadah puasa yang akan menjelang 2-3 hari lagi. Katanya as-siyam, siyam ni makna puasa lah. Siyam makna puasa. Puasa tu makna imsak. Kita dahan diri kita. Imsak tu puasa dah. Puasa tu imsak. Waktu telah dah, telah masuklah waktu imsak, mana telah masuk waktu puasa. Katanya fardhu siyam syahr ramadan fi sya'ban min as-sanah as-thaniyah lil hijrah. Puasa Ramadan ni difardukan pada bulan Ramadan. Puasa bulan Ramadan difardukan pada bulan Sya'ban tahun yang kedua hijrah. Lama dah lah. Ini ibadah lama ni. Dia berkekalan sampai hari kiamat. Waqad kana siyam dia kata qabla dhalik ma'ruf 'inda al-umam as-sabiqah. Puasa ni sebelum daripada diwajibkan ke atas umat kita telah dikenali. Ada dah ibadah puasa umat-umat yang dahulu. Sesuai dengan firman Allah Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu katanya, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alalladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang yang beriman, difardukan ke atas kamu sebagaimana difardukan atas kamu puasa. Sebagaimana difardukan puasa itu ke atas umat sebelum kamu. Maksud umat sebelum kamu ni kata kebanyakan daripada ahli tafsir, iaitu Bani Israel, min Yahud wan Nasara, Yahudi dan Nasara. Juga diwajibkan ke atas mereka itu. Dan wajibnya puasa ini adalah wajib ain. Bukan fardu kifayah lah. Bukanlah kalau dalam sebuah rumah tu ada 10 orang, seorang puasa, lepas ada dosa lain. Tak. 10-10 kena puasa belaka. Jikalau 10-10 tu adalah mukallaf. Dia kata al-aslu fi fardiyati sami syahr Ramadan. Asal puasa fardu Ramadan itu ialah firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Baqarah, dia kata ayat 185, faman syahida minkum syahra falyasum. Barang siapa yang melihat oleh kamu akan bulan Ramadan, maka hendaklah dia mengerjakan puasa. Falyasum ini perintah daripada Allah. Inilah perintah wajib puasa. Maka hendaklah ia yang lihat anak bulan itu mengerjakan puasa. Jadi perintah ini perintah wajib. Dan Nabi lagi menjelaskan bunyal Islamu ala khamsin, hadis yang cukup terkenal, dibina Islam itu atas 5 perkara. Nabi bilang mengucap 2 kalimah syahadah, mendirikan solat, mengeluar zakat, mengerjakan puasa Ramadan. Maka termasuk dalam rukun-rukun Islam. Dia kata hukum tariki siyam syahr Ramadan min ghairi udhrin. Hukum orang yang meninggalkan puasa Ramadan tak ada uzur. Kita dengar. Lama kana siyam syahr Ramadan rukna min arkan Islam wa min faraid al-ma'lumati min ad-din bid-darurah kana jahid wujubihi kafira. Na'udzubillah. Tetapi adalah puasa bulan Ramadan ni satu rukun daripada rukun-rukun Islam dan termasuk daripada benda-benda yang wajib yang diketahui dengan jalan mudah. Orang tahu wajib puasa ni, orang tak payah pergi ngaji jauh. Orang tahu puasa ni wajib. Orang tak payah menadah kitab, no. Nak tahu puasa ni wajib. Eh? Orang tak ngaji pun tahu. Orang belum bermotor tahu. Set-set motor. Wajib. Ini yang panggil al-ma'lum minad-din bidarurah. Benda yang diketahui daripada agama dengan jalan tak payah belajar. Maka benda-benda ini, jika adalah seseorang itu engkar akan wajib puasa, jadi kafir, na'udzubillah. Dia kata tak wajib puasa, jadi kafir. Ne? Ramai. Eh? Ha. Di Pulau Tiomang, tengah hari dia makan nasi. Orang kata, mana tak puasa? Ramai orang Melayu. Dia kata, bulan puasa dah. Ha. Ha, ni pok-pok dajjal. Dah bulan puasa kata, kita tak payah puasa. Pasal bulan yang puasa. Ha, kena ke dia? Ha, mana? 72. Dalam api neraka. Faham? Ha. Saya tak selamat. Betul juga, bulan puasa dah. Kita tak payah puasa. Ha. Orang Melayu. Orang kena ke dia? Maka orang yang mengingkarkan akan wajib puasa, dia kata, yu'amalu ma'amalatal murtadi. Kita pergaulkan dia sebagai orang murtad. Kalau dia kata tak wajib puasa, kita buat macam orang murtad. Orang murtad ni macam mana? Mati orang tak nawak, orang tak ikut jenazah, orang tak semayak-mayak, orang tak mandi, orang tak ratik. Nah, itu mu'amalat orang murtad. Amma man taraka samahu bighairi adrin wa kana ghayra jahidin li wujubihi. Adapun seorang yang tinggal puasa bukan kerana dia engkar wajib, tetapi tinggal tidak ada uzur, malah nak puasa lah, macam geng-geng kaki nakal ni. Dia tahu wajib tapi dia tak puasa. Ha? Ha. Pukul 10 cari nasi buku. Eh? Ha. Ada ramai lah set-set ni. Tapi yang heran, nyahu ada dia. Nyahu ada dua pinggang nyahu. Lalu aguannya ke dia genaka. Ha. Ha. Nyahu dia ada di wakil dogok nyahu deh. Ha. Di wakil bar. Ha. Pukul 10 cari nasi. Ha. Ni lagu mana dia kata wajib. Ka'an qala as-samu wajib alayya walakinil asum fa'inahu yakunu fasiqa. Dia kata puasa wajib tapi aku tak puasa. Ha. Aku malah nak puasa. Maka orang ini jadi fasik, walisa bikafirin, tak jadi kafir. Kerana dia tidak engkar akan kewajipan. Sebab benda-benda yang telah disetujui dengan ijma' ulama, kalau kita engkar jadi kafir. Sama ada puasa ke, semayang ke, bak nikah ke, bak niaga ke, bak riba ke, yang ijma' ulama, engkar kafir. Nampak? Hudud, kisah apa semua, benda wajib. Dia kata dah, dah kafir. Melainkan dia baru masuk Islam. Ha, lain, dia tak tahu masalah ni. Wa wajib 'ala hakim al-muslimin hasbuhu habsuhu wa man'ahu min at-ta'am wash-sharab nahara liyahsul lahu as-sawm bidzalika. Wajib atas pemerintah umat Islam letak dalam lokak, dalam penjara. Nah, hak lagu ni. Sampai dia nak puasa baru lepas. Maknanya buat penjara, ha? Masuk dalam penjara, kutik ya, dak-dak puasa, bubuh dalam penjara, suruh dia puasa. Lagi dia tak puasa, tidak lepas. Ini menjadi kewajipan. Jadi dibiarkan oleh hakim orang Islam menjadi satu kesalahan pula. Ha, di sisi pemerintah. Dia kata subuh syuhsah Ramadan di ru'yatil hilal. Sabit puasa Ramadan ini dengan tengok hilal. Hilal anak bulan. Bila tengok tu? Ha? Lailatul Salasin min Sya'ban. Malam 30 Sya'ban. Eh? Puasa mesti dengan ru'yah, dengan tengok. Eh? Bukan dengan falak. Falak menentukan tarikh tengok, tarikh lihat. Tu ada beza, kan? Falak menentukan tarikh lihat. Ha. Puasa dengan lihat, dengan ru'yah. Ini di sisi keempat-empat mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, Hanafi, telah sepakat puasa mesti dengan ru'yah, dengan lihat. Kalau tak nampak, maka sempurnakan 30. Itu pun masuk dalam ru'yah. Bila tak nampak, balik kepada hisab ataupun falak. Wa dhalika bi an yashhada amama al-qadi shahidan 'adlan annahu qad ra'a al-hilal. Seorang laki-laki dia tengok anak bulan, dia pun pergi depan qadi, hakim, dia pun berkata saya bersaksi, saya tengok anak bulan, Ramadan. Maka kalau dia adalah laki-laki yang cukup syarat, tidak fasik, tidak ada gugur syarat saksi, maka qadi wajib menerima penglihatan dia ini dan diumumkan ke seluruh negeri. Itu kaedah Islam. Dia kena pergi depan qadi, depan hakim, dia kata ashadu anni ra'aitul hilala, aku bersaksi bahawa aku telah melihat anak bulan. Bila lagu tu dia tidak fasik, qadi wajib terima. Yang berlaku sekarang tu, walaupun nampak anak bulan, kena tanya raja. Puak-puak bangang tu dulu. Dia kata tak lihat, fosil usia lah. Ikut lah, dia tidak tahu kehala. Dia main lagu tu. Ini cerita yang sebenar. Nampak dah anak bulan, raja musyarat tu. Puak-puak tak fosil tu musyarat. Mana? Dia dah lah tak fosil, dia telah nak tutup fosil ke tidak. Apa benda cerita? Tapi saat ni lah. Manusia bermuka-muka kerana kekuasaan. Dugai ke orang jahil, orang fasik. Kita jadi mangsa tak tahu ke cerita. Orang puasa dah, kita tak puasa lagi. Pasal raja-raja tak berkenan. Dia kena berkenan tu. Nah, macam hak dia pula agama ni. Pasal mu tak salah capa lah, mu tak puasa ramai-ramai. Tengok mesti kena istihar puasa. Yang qadi tak boleh terima adalah penyaksian orang yang tidak cukup syarat. Seorang perempuan, kanak-kanak, orang gila, orang mabuk tengok, ataupun orang kafir, tak wajib terima. Orang yang cukup syarat wajib terima dan umum dalam radio, walaupun raja kenang tak kenang, tak ada peduli. Kita tidak ada pula raja-raja majlis, raja-raja berkenang, boleh hotok pun berkenang. Berkenang apa? Nampak dan nampak puasa lah. Itu caranya, mesti dengan ru'yah, dengan lihat, mesti dengan tengok. Asnani dia kata ikmal Syaban salah sini yauma. Cara yang kedua, menyempurnakan bulan Syaban menjadi 3. Wa zalika fima idza ta'athara ru'yatul hilal bisabab al-huyum. Yang demikian itu berlaku bila kita payah kita nak tengok anak bulan kerana mendung. Nak tengok mana anak bulan gelap, alik jatuh nak gelap gugu-gugu. Nak seterong apa? Aw idza lam yataqaddam shahidun 'alim yashhad bi annahu qad ra'a al-hilal. Fayutam syahr Syaban salasina yawma ithwal aslu. Maka apabila tidak dapat lihat, tidak ada orang yang melihat, kita seperang pun tak nampak, maka disempurnakan akan Syaban biar jadi 30. Puasa juga tak boleh, jangan tebang lah. Suruh lihat, kalau nampak. Tak nampak, janganlah puasa. Biar jadi 30 hari bulan Syaban. Dia jadi 30. Lusa baru 1 Ramadan. Sebab tu dia kata malam 30. Esok 30 Syaban, malam ni tengok. Hari yang ke-29 lah Syaban. Dia kata wa dalilu hadza qauluhu sallam sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in ghumma 'alaykum fa akmilu 'iddata Syaban 30 yawman. Nabi sallam bersabda dalam sebuah hadis Muslim yang masyhur lah dalam bab ru'yah ini. Nabi kata sumu li ru'yati, puasalah kamu sebab lihat ni. Puasalah kamu sebab lihat dan berhari raya lah kamu sebab lihat. Maka jika humma adaikum, jika ditudung awan yang mendung, hujan umpamanya, tak nampak belah langit jatuh tu, belah matahari jatuh gelap sangat. Fa akmilu iddat Syaban, biar sempurnalah bulan Syaban itu jadi 30. Itu cara dia. Ini jadi 30. Jadi berlakulah negeri yang nampak, ada negeri tak nampak. Ada negara yang tak nampak, tak puasa. Negara yang nampak dah puasa. Lepas tu timbul pula cakap, gua ni tak sama puasa. Patut samalah kita. Itu agama yang sama, Nabi yang sama, Tuhan yang sama. Patut samalah, dia nak sama. Orang nak ke puasa, dia nak ke sama. Dah apa dah sama? Dia kata patut sama dengan Mekah. Dah sama dengan Mekah kan ni membahang mayang garik dah pukul 7. Mekah pun satu karang garik. Ikut Mekah lah. Kan ni tak sama waktu semayang. Bumi tu bulat. Bila bumi bulat, waktu semayang tak sama. Kerana matlamat tempat naik matahari pun tak sama. Tempat jatuh bulan pun tak sama. ini telah diterima oleh Rasulullah SAW. Seorang laki-laki yang di Syam telah pun berpuasa, di Madinah belum lagi puasa. Nabi kata, kau tak sama dengan aku. Nabi biar, sebab Nabi faham dah bumi itu bulat. Eh, kita mana-mana biar sama lah. Nak sama bangang tu. Sama warna dia bulat. Nak buka puasa Sabah Koba 6 suku. Nak ha, dekat Tawau sini 71 minit. Dia biar sama dengan Sabah Bandang suku. Nak ha, dia boleh terima pula waktu berbuka tak sama. Jadi dia reti kebasa nak cakap. Nah, ha, bukan orang sini, ni kat lain. Kita pun bangang dia tengok. Nah, nak suruh sama, nak suruh sama. Susah hati sungguh. Apa benda nak suruh sama? Tak? Ha, tak nampak, tak boleh puasa. Benda itu diterima oleh Rasulullah. Berlaku lagu tu. Ulama-ulama menjelaskan dalam kitab kata, masalah negeri hak raya dah, orang yang musafir pergi negeri yang belum raya, negeri daripada negeri raya, pergi ke negeri yang tak raya lagi, negeri yang tak raya lagi, pergi negeri yang raya dah. Jadi selesai berlaku masalah. Maknanya, benda ni adalah biasa di sisi ulama. Kita nak suruh sama. Eh, mana boleh sama negeri, bumi ini bulat. Jadi, inilah tafsir bagi firman Allah Ta'ala, faman syahida minkum asyhara, barang yang siapa yang menyaksi di kalangan kamu asyhara, syahra tu bulan, bukan sebenarnya nak bulan, itlak dengan lafaz bulan, tapi naknya al-hilal, anak bulan. Neh ha, takkan tu bib bulan lalu bulan hak besar dah, asyhara tu bulan besar. Neh ha, naknya al-hilal dalam hadis mentaksis lagi makna asyhara, iaitu al-hilal, anak bulan. Walhasilnya, Nabi kata, puasalah kalau tengok bulan, dan berhari raya lah jika kau tengok bulan. Ha, itu maksudnya. Makna kita ni, kebanyakan kehidupan kita dalam beribadah, ha, kehidupan kita ini berhajat kepada bulan lah. Yes? Ha, bukan kita puasalah bila tengok bulan, dan berayalah bila tengok daki. Dok. Yes? Bulan belaka. Tapi jenis dok beti bahasa, nah, ha, raya nak ke bulan, pilihan raya nak ke dacing. Ha, ini masalah. Nampak? Tak reti-reti. Nah. Allahu Rabbi. Kemudian syurutu wujubi saum. Syarat-syarat wajib puasa. Ni sebagai ulang kaji lah, bukan mengajar dah, ulang kaji. Orang pandai belaka dah, ulang kaji. Nah. Ha. Yang pertama dikata al-Islam. Syarat yang pertama wajib mesti dia orang Islam. Fala yajib as-sawm 'ala al-kafir. Tidak wajib puasa atas orang kafir. Di mana annahu la yuqalu fi dari dunia bisiyam. Maknanya orang kafir kita tak boleh nak paksa dia mengerjakan puasa di dalam dunia. Ha? Kita pemerintah umat Islam umpamanya hakim mahkamah syariah tak boleh nak takat orang kafir kerana tidak puasa. Kerana tidak wajib ke atas mereka. Amma fil akhirah fal kafiru yu'aqabu 'ala kufri wa 'ala tarkihi li furu al-islam ayda. Adapun pada hari kiamat orang kafir ni akan diseksa atas kekufuran ni. Ha? Se jadi kafir tak masuk Islam, biar ada satu seksaan khas untuk dia. Kemudian akan diseksa pula kerana meninggalkan ibadah puasa. Walaupun tak wajib atasnya dalam dunia, tetapi diseksa kerana dia meninggalkan puasa pada hari akhirat. Kerana dia mampu untuk mengerjakan puasa dengan hanya mengucap dua kalimah syahadah, dia boleh berpuasa. Maka dia tinggal dua perkara. Mengucap dua kalimah syahadah, diseksa di akhirat nanti, kemudian meninggalkan puasa. Dua seksaan untuk dia. Itu baru puasa. Begitu juga ibadah-ibadah yang lain. Yang kedua, at-taklif. Ha? Wajib puasa orang yang mukallaf. Baligan akil, iaitu yang akil balik, yang akil balik. Maksudnya orang yang berakal, orang yang balik. Eh, balik sampai umur, berakal, tidak bengong, tidak gila. Eh, wal dalil zalik hadis Ali radhiyallahu anhu Nabi sallam qol rufi'al qalam an salasa. Dalilnya hadis ini Ali katanya Rasulullah sallam bersabda, diangkat kolam itu daripada tiga orang. Angkat kolam ini tidak ditulis dosa pahala. Tidak ditulis wajib haram. Anin na'imi hatta yastaikizah. Yang pertama, orang tidur. Sampai dia bangun. Ha? Orang yang tidur. Dia tidur sampai ke pukul 8 pagi. Tak semayang subuh, tak berdosa. Ha ni dia tidur daripada semalam, jangan tidur daripada pagi. Dengar dah orang bang tidur lagi. Ha tu berdosa apa cerah. Ha tu ramai tu. Leh. Ha. Memang tidur daripada lepas maya isyak ngantuk tidur. Ha? Letih sangat bangun pukul 8 pagi. Ha tu tidak dikenakan hukuman ke atas dia. Ha? Ha. Bila juga orang yang tidur dia pergi cerai isteri dia dalam tidur. Nah, aku tolakkan dikau dengan 3 talak. Dah kata dia tengah tidur. Nah. Ha. Ada tidur cekak. Ada tidur cekak. Biasanya orang lelaki. Nah, orang puan tidur jalan. Orang puan jalan dibuka gerobak nak tengok cicing. Ha. Ha, takut buat lari dicicok. Orang puan. Tidur celik ada. Ha? Tidur celik. Saya tengok orang tidur tapi mata dia celik. Ha. Kalau nak cari suami, cari tidur mata celik suami. Untung orang curi dah masuk. Faham? Ha. Orang curi dia cuba buka kot nakut tengok dah hidup lagi. Kawan pang mekoh orang nikah. Dah mata ceroh? Tak? Ha, ni untung. Wa'ani sabiyyi hatta yahtalim. Kanak-kanak tidak berdosa. Sampai dia baligh, ya tali maknanya baligh. Budak-budak tak berdosa, dia berjudi. Ha, dia jalan balik sekolah. Dia jauh satu balik sekolah dah larok. Jumpa babi mampu sekor. Dia panggang habis sekor makan rokok dia. Faham? Ha, tak berdosa, tak tahu kala budak-budak. Ni Nabi kata wa anis sabi daripada kanak-kanak. Nah, tak berdosa lah dia. Ha. Berjudi tak berdosa. Mak ayah dia berdosa. Mak ayah dia berdosa. Tengok dia berjudi. Hari raya dia beli tikang. Kan dia tikang orang siap. Siap tu. Dia beli kedai sini RM4. Kalau orang siap habis, jadi boleh RM7. Untung 3 ya. Ha, balik rumah siap. Mak dia tengok, eh tak larang. Ha, mak dia yang berdosa. Dia tu, budak-budak tak tahu kehalis. Mak tanggung dosa judi. Nampak? Banyak orang Melayu, dia lok. Anak dia main tikang siap tu. Nampak? Ha? Dia yang tanggung dosa. Budak-budak, Nabi garanti dah. Wa'anis sabi hatta yah talim. Tak berdosa. Nak? Ha. Ayah balik berapa tembok. Faham? Ha, ayah kejar. Ayah kata jangan lari tunggu dulu. Dah dia nak lari dah kepung belaka. Ayah dia kata buat berlari aku nak nikah kau. Ayah. Binawe punya ayah. Ikan juga. Anak lari juga. Wa anil majnun hatta ya'qil. Daripada orang gila sampai berakal. Ha, bila dia baik dah gila, baru wajib puasa. Hak dah dalam gila tu, ha, dia tak kena qadha lah. Gila betul lah. Ha, hak gila tu. Ha, bukan hak gila, gila main tu banyak tu. 99 jenis tu. Hak gila kotor ni. Hak pakai stoking dengang. Ha, ikat tali ropia atas dahi. Ha, catong buat tekok benar. Tu gila tu lah. Hak tu dah wajib semayang tu. Masuk surga. Ha, kita suka dia. Patut dia suka kita. Wadah mu masuk neraka. Aku dah masuk neraka. Nah, ha, suka. Dalam syurga dia tak gila dah. Nah. Ha. Yang kata al-khullu 'anil azari al-ma'ni'a min as-sawm aw al-mubaha lil fitri. Iaitu mestilah orang itu sunyi daripada uzur-uzur yang menghalang daripada puasa ataupun benda-benda yang dipanggil al-mubah, benda yang mengharuskan bagi berbuka. Apa dia tu? Ha, uzur-uzur yang menghadam. Yang pertama dia kata adalah busu haidi awin nifas juz'an min ajalin nahar. Keluar haid atau nifas sebahagian kecil daripada sekalian hari sudah kira mani'ah yang menghalang daripada puasa. Kalaulah ada haid daripada awal tidak boleh berpuasa, dan kalau keluar haid batal puasa. Sekalipun sekejap lagi masa untuk berbuka. Ha? Tinggal 5 minit lagi. Ha? Dokdang nak azan, keluar haid dulu. Ha? Maka batallah puasa. Tapi pahala puasa tidak batal. Ha. Pahala tak batal. Faham? Kerana dia niat beribadah kepada Allah mengerjakan puasa. Ha? Tetapi oleh kerana lumrah tidak dah berlaku haid, maka batal puasa kerana tak cukup syarat. Tetapi pahala tidak batal. Pahala tak batal. Ha, pahala dia ada kena-mengena dengan masalah sah. Dia bab lain. Pahala. Ada kala sah, tak ada pahala. Ada kala tak sah, ada pahala. Nah, ha. Ada kala sah, ada pahala. Perbuatannya sah, ada pahala. Biasalah. Perbuatannya sah, tidak ada pahala. baju dia pakai curi orang umpamanya. Nak nak ada pahala lagu mana? Duit awak tipu orang ayat awak pergi Mekah. Tak. Sahlah haji tapi tak ada pahala. Adakah dia puasanya semayangnya tidak sah kadang-kadang? Semayangnya tidak sah tapi ada pahala. Umpamanya orang yang baru belajar agama. Baru belajar. Dia banyak buat silap. Di segi syarat dan rukun. Kerana dia baru nak belajar. Tapi hatinya ikhlas, Allah Ta'ala beri pahala atas keikhlasan. Walaupun semayang tidak sah. Dia kena jaga. Yang kedua, al-ghamaa' wa al-junun fil yawmi kulli. Pengsan ataupun gila sekalian hari. Ini tidak boleh puasa. Dan tidak qada. Tidak qada. Pengsan, pitam, koma tu dia dah. Tidak, tidak kena qada. Tetapi pada semua hari, kalau sebahagian hari tak rata. Umpamanya dia puasa daripada pagi pukul 4 petang dia pitam. Sampai ke berbuka, sah puasa dia. Puasa dia. Ataupun dia pitam dulu. Pagi dan pukul 12 baru sedar, sah juga puasa. Ni yang pitam daripada awal sampai ke akhir. Daripada belum fajar sampai tenggelam matahari, ini tidaklah sah puasa dia dan dia tidak diwajibkan puasa kerana orang pitam adalah orang yang bukan mukallaf. Tidak diberatkan dengan taklif syarak. Jadi tidak ada qada sekalipun semayang ataupun puasa. Dia pengsan di hospital katakan 4 bulan. 4 bulan tu tak wajib qada semayang, tak wajib qada puasa. Faham? Kerana dia bukan mukallaf. Melainkan dia sedar daripada pengsan pada waktu asar. Wajiblah buat asar tu. Walaupun tak sempat. Baik. Wa amal adzar al-mubih al-iftari. Dia kata ada pun uzur-uzur yang mengharuskan bagi berbuka puasa. Yang pertama dia kata maradul ladzi yusabbibu li sahbihi dararan shadida. Penyakit ataupun sakit yang menyebab yang mensebabkan bagi pesakit itu mudarat yang bersangatan. Jadi sakit beratlah. Boleh berbuka, boleh berbuka. Kalau sakit sikit dia boleh buka. Kata guna buka mak. Masuk selumbar. Kepala otak mana boleh buka masuk selumbar. Faham? Yang beratlah, penyakit berat dararan syadida mudarat yang bersangatan. Au alaman syadida ataupun rasa terseksa amat. Amat terseksa kalau diruhkan puasa. Boleh berbuka. Bukan pening kepala, bukan demam lah. Melainkan demam berat. Demam denggi mungkin boleh buka. Kalau demam sikit-sikit biasa tidak boleh berbuka. Itu dibolehkan berbuka. Amma inistadal marad awil alam bihaitu khasya ma'u'annatil halak wajib al-fitru a'inda'id. Adapun jikalau bersangatanlah sakit atau seksa tersebut dengan sekira-kira dibimbang atas dirinya membawa kepada binasa diri atau mati, maka wajib berbuka. Tadi harus. Tapi kalau boleh teruskan puasa, boleh membawa kepada maut, haram berpuasa. Kerana sengaja merosakkan diri. Tak boleh juga. Yang kedua, sabar tawil. Iaitu musafir yang panjang. Musafir jauh lah maksudnya. 56 batu. Boleh. Kalau berlaku kesusahan, harus kita berbuka. 56 batu ke atas. Tapi zaman kita rasa-rasa tak perlu berbuka lah musafir. Kerana zaman Rasulullah dia jalan kaki. Naik khemah tengah panas. Tak. Kita lapu bulat. Mercedes, ekor lagi. Di Kuala Lumpur. Letak punggung, tak jumpa jari punggung. Mana punggung aku? Gelang lah kosin. Cukup mewah. Nak buka apa? Amma in asbaha saima wa mukim sama ahda safara asan nahar lam yajuz al-iftar. Seorang yang pada paginya puasa dalam keadaan mukim, tak lagi musafir, kemudian tengah hari baru musafir, tidak boleh berbuka. Dia nak sebelum daripada mula puasa telah pun memulakan musafir. Wadalil hadza qauluhu ta'ala. Dalil ni firman Allah Ta'ala, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Kata Allah, dan barang siapa ada ia yang sakit ataupun dalam musafir, maka gantilah daripada hari-hari yang lain. bilangan yang sama dengan hari tinggal. Eh? Orang sakit boleh. Ha? Dia tinggal 3 hari, gantinya 3 hari. Hari lain tu ba'da Syawal lah, lepas satu hari bulan Syawal. Dan ha. Yang ketiga, al-ajizu 'anil siyam, lemah daripada mengerjakan puasa. Fala yajibu saum 'ala man la yutiquhu likibari aw maradin la yujabu. Lemah daripada puasa, maka dia kata tak wajib puasa itu atas mereka yang tak mampu kerana sangat tua. Tua melampau. Tak. Ha. 100 tahun, 90 tahun. Tak ada, ada yang gagah. Eh? Ha. 100 tahun tak larat dah. Eh? Ha. Jarak dah ni 100 tahun. Orang dulu ramai lah. Orang Mekah belum Jepun, ramai lagi 100 tahun 90. Mekah kita ni nampak dah dang. Mekah cekedih ni. Ha. Makan cekedih dah buat cerita dah. Nampak? 45 barang tanah. Neh. Ha. Ataupun sakit yang tidak diharapkan akan sembuhnya, boleh berbuka puasa. Kerana puasa itu hanyalah wajib atas mereka yang yang mampu atas mengerjakannya. Ha? Kerana firman Allah Taala, wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ha? Barang siapa yang tiada kuasa mengerjakan puasa, maka bayar fidyah, beri makan orang miskin. Satu hari, satu cupak makanan yang mengenyangkan untuk seorang miskin. Dia tak larat dah sangat tua, sebulan dia tinggal. 90 tahun, 100 tahun, ngomong. Eh? Sebulan 30 cupak lah. Kalau bulan, kalau Ramadan tahun tu 30 hari. Kalau Ramadan tahun tu 29, 29 cupak. Eh? Boleh diberi kepada seorang yang miskin, orang yang tulis, orang yang sama. Boleh. Eh? Diberi pada orang yang sama. Syurutu sihhatis saum, syarat sahnya puasa. Dia kata yushtaratu sihhatis saum asyurutu taliyah, disyaratkan nak mengesahkan puasa syarat-syarat berikut. Dia kata yang pertama, al-islam fala yasihhu saumul kafiri bihali, mestilah orang itu yang puasa beragama Islam dan kekal Islamnya, maka tiada sah puasa orang kafir. Kafir tak sah. Kafir ni termasuk Melayu lah. Yang kata orang Melayu pula Islam, Melayu kan orang Islam. Orang Islam ni orang yang menjunjung segala benda yang bawa datang oleh Rasulullah SAW daripada hukum syarak, itu orang Islam. Orang Melayu bangsa adakala kafir. Neh. Ha. Dia kata wuduk tak wajib, sah tak puasa? Tak sah lah. Mana sah jadi kafir? Benda yang wajib dengan ijma', nampak dia kata tak wajib, jadi kafir. Wuduk tak wajib, tak sah puasa? Tak payah puasa lah wey. Ha. Ha. Macam mana kita nak tahu? Ha, puasa Hindu Buddha mai dak puasa dah. Yang dipertikaikan puasa puak-puak ni, yang lawan ulama, macam mana puasa dia? Yang menentang jamaah Islam. Ha? Yang memberi pertolongan untuk menjatuhkan negeri yang diperintah oleh ulama supaya naik para juhala. Macam mana puasa puak-puak ni? Nah, adakah mereka ni orang takwa? Tidak. Takwa ke mana? Takwa ni orang bela ulama, bela agama. Tiba-tiba membela juhala pada zalim. Bukan orang yang takwa. Masuk dalam orang-orang yang fasik, orang-orang yang zalim, orang-orang yang munafik. Nah, ini kita bimbang. Siang pokok ni. Puasa dia belepeng. JKK nyandoi puasa. Macam nak mampu. Ha. Tapi lawan ulama, lawan Islam, benci masjid, benci surah, marah kuliah, marah tazkirah, marah ceramah, marah benda-benda yang disuruh oleh Allah. Ha. Macam mana dia puasa? Ini yang kita kena fikir. Tak siang ke dia? Anak-beranak kita kok? Kau orang lain? Faham? Kau kita seorang yang nak masuk syurga? Ha, ni kena terang kat ke dia? Nggak usah puasa tahun ni. Kalau muduk dengan puak-puak ni, kata gitu. Betul semula. Bukan ajak masuk pas, ajak supaya membetulkan kepada arah Islam. Faham? Ha. Puak-puak ada kot tak puasa? Faham? Ha. Ada juga. Ha. Tapi tak boleh kata banyak masuk angin. Ha. Ha. Ini lagu tu. Ini yang kita bimbang. Lawan Islam. Sokong tauhud puasa. Sokong tauhud. Puasa dia lah. Ilaha illallah. Boleh puasa. Siap buat buka namak ni. Nampak tak malu sikit buat namak. Bangang. Macam mana? Lawan Islam. Sokong kezoliman. Sokong riba. Sokong kerajaan yang mempertahankan judi. Nampak? Daripada tahun 2001 sampai 2004, 4 tahun. 2001, 2, 3, 4. 7.1 bilion kerajaan untung daripada cukai. Kemarin dulu sebut dalam parlimen. 7.1 bilion. Untung daripada judi. Ambil cukai. Cukai judi untung so. 7.1 bilion. Nampak? Hati dia bagi kita. Itu yang hati jadi gelap ni. Faham? 7.1 bilion. 1 bilion ni banyak mana? Sebeng lori pasir. Faham? Kalau curah tak kita mampu ke lah. 1 bilion. 7.1 bilion. Daripada hasil judi. Faham? Genting Berhad, Berjaya Toto. Ada dua lagi syarikat. Nah, untung besar. Ha, ni lah. Macam mana orang yang menyokong kerajaan yang mempertahankan judi, mereka meneruhkan puasa. Dan kan tujuan puasa, la'allakum tattaqun. Supaya mereka menjadi orang yang takut kepada Allah. Akhir pun gitu juga. Kadzalika yubayyinullahu ayatihi linnas la'allahum yattaqun. Setelah Allah Ta'ala menceritakan hukum-hukum puasa, Allah Ta'ala kata, seperti itulah Allah Ta'ala jelaskan ayat-ayatnya kepada manusia. La'allahum yattaqun, supaya mereka menjadi orang yang takwa. Takwa kepada Allah Ta'ala apakala menyokong kerajaan yang membeli judi. Tak? Tak puasa puasa lah weh. Nampak? Allahu Rabbi. Ini yang Nabi SAW pernah bersabda, kamin sa'imin laisa lahu min siyami illa ju' wal 'athash aw kama qal. Ramai di kalangan umat-umatku yang mengerjakan puasa, tetapi tidak ada pahala daripada puasa mereka itu, melainkan al-ju' wal 'athash, melainkan dahal alik ge lang alik pera. Lapar dan dahaga ya boleh. Lapar saja macam nak mampu jelek. Puasa, puasa mana boleh, pahala tak ada. Pahala tak beri. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya sahaja. Nampak? Kalau orang ngaji nahwu ada tu hasrin. Innama ni bukan nak gurau. Tak ada lain dah. Ni hasar tersimpang. Dari nak edar, dari nak pecah dah. Hanya sahaja. Yang Allah Ta'ala terima daripada orang yang muttaqin. Yang takut kepada Allah. Adakah takut kepada Allah memberi pertolongan kepada orang-orang zalim untuk menjatuhkan para ulama? Ini bukan orang takut kepada Allah. Ini adalah penolong seteru-seteru Allah. Na'udzubillah. Arkanus saum. Rukun-rukun puasa. Yang pertama, niat. Niyatus saum. Niat, dia kata. Mesti kita niat. Wa hiya qasdu siyam wa mahalluha qalb wa la takfiril lisan wa la yustara at-talaffuz biha. Niat ini makna kita qasad dalam hati mengerjakan puasa, tempat di hati, tempat niat. Tidak cukup dengan lidah, makna hak lidah dak cik. Tak padam. Tidak disyaratkan sebut pada lidah, tak syarat. Yang haji hadir dalam hati nak mengerjakan puasa esok hari. Kemudian syarat niat itu at-tabyid, iaitu mempermalamkan akan niat. Mesti niat pada waktu malam. Malam ni apa malam? Malam ni kalau kita buka kamus lisanul Arab, dia kata al-lail ila as-sa' min ghurubi syamsi ila tulu'il fajr. Itu malam. Satu waktu daripada tenggelam matahari sampai terbit fajar itu malam. Itu waktu malam. Mesti malam. Siang tak sah niat. Dalilnya hadis Daruqutni, dia kata sabda Nabi SAW, man lam yubayyit siyama qabla al-fajr fala siyama lah. Barang siapa yang tidak mempermalamkan niatnya belum terbit fajar, tidak ada puasa baginya. Dah. Jadi mesti pada waktu malam, niat pada waktu malam. Dengan tenggelam matahari. Maknanya orang bang maghrib sah niat. Sah niat. Kita tengah makan ni, boleh niat. Katakan hari ni hari puasa lah. Esok hari kedua. Tadi kita berbuka. Kita pun tengah-tengah punya pada ikan kering. Niat dalam hati, sah tengah makan. Atau dalam semayang maghrib, sah juga. Dalam semayang terawih, sah. Tengah tahiyat akhir, tu imam lambat kan. Tandang, mari niat dalam hati. Kunyak mengerjakan puasa Ramadan esok hari, sah juga. Tak syarat duduk cacang gitu kan. Kurang dah. Tak syarat pakai jubah, pakai serban tak. Pakai luar derok pun boleh. Boleh niat. Tak ada masalah. Tengah duduk tertang, tengah nampak, bawa lori, duduk betul skut dapur, boleh belaka. Selepas tenggelam matahari, sebelum terbit fajar. Kemudian al-imsak anil mufattira. Yang kedua, rukun dia kita menahan diri daripada perkara yang membatalkan puasa. Apa yang membatalkan puasa? Al-awwal al-akl wa syarb. Iaitu makan dan minum. Inilah benda utama yang biasanya tujuan utama tahan diperdukan puasa, tahan daripada makan dan minum. Makna itu hikmah dia nak suruh belapa. Iza kana zalika amda mahma kana al-ma'kul awil al-mashrub qalila fa innati anahu ta'im wa akala syariba lam yuftir mahma kasrat ta'am aw syarab. Dia kata makan dan minum ini membatalkan puasa apabila disengajakan dia. Sengajalah baru batal. Sekalipun makanan yang kita makan itu atau yang kita minum itu sedikit. Sebiji nasi kita sengaja telan, batal. Batal puasa. Ataupun setitik air. Batal juga. Belang-belang ambil wuduk koma telan sikit. Orang tak nampak. Batal. Maka jika lupa dia sedang puasa, dia makan dan minum, nescaya tidak batal sekalipun makanan itu banyak. Tak sengaja, lupa, tak batal. Dia kata, sekalipun banyak atau minuman itu banyak. Dia tak ingat. Dia makan. Dia lupa dia puasa, dia pun nanok nasi. Nanok nasi. Makan. Sepinggang bujur. Mang, berok. Puasa dah datang. Wa dalilu zalik hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Hadis Abu Hurairah menjadi dalil bahawa Nabi bersabda, "Man nasiya wa sha'im fa akala aw shariba falyutima shaumah fa inna ma atmahu Allah wa saqah." Ini jelas. Rawahu Muslim wal Bukhari. Hadis muttafaqun alaih. Nabi SAW berpesan, barang siapa lupa dia sedang berpuasa, dia memang lupa sungguh lah, bukan buat-buat lupa, maka makanlah dia atau minumlah dia. Nabi kata falyutima shaumah, teruskan puasa, sempurnakan puasa. Nabi tak kata falyaqdi, kalau batal falyaqdi, maka qadha balik, tapi falyutima shaumah, naklah diteruskan puasa. Fa inama at'amahullah wa saqah, hanya senyap pada hari itu Tuhan beri makan ke dia, bonus dapat. Dapat rezeki free, wasaqah, dan Tuhan beri minum kepada dia. Tapi qaid man nasiya, siapa yang terlupa. Biasa berlaku hari pertama lah. Hari pertama. Hari pertama memang mudah lupa. Pagi, dia nanok nasi goreng apa semua, bubur dengan telur mata khubar dua tis orang laki bini. Buat pula air teping dua gelas orang. Habis dawa apa, bini pun kata, puasa ini bau. Tak ingat. Sah. Dua-dua laki bini sah. Tapi minta lah biar dah minum air. Tidak pedah bersih pula. Tak. Kalau dalam mulut wajib kehek bila teringat. Dalam mulut dah acik kan kita lah mulut. Pakai acik ni lah mulut dah. Dia dalam tekak dah, dah wajib korek. Luar pada hulkum, mesti kena keluar balik. Itu tak patah. Memang dia lupa sungguh. Biasa hari pertama. Tengah hari tu nanok nasi pula. Ngesinggang, ngepanggang ikan, ngecicau bulu. Habis pula dua pinggang seorang. Puasa bang. Tak ingat. Sah juga. Sah. Pasal Nabi kata man nasiya. Baik. Petang tu buat bubur kacang pula. Tak ingat juga. Sah juga. Sah juga. Nanok wagu ni dah. Nabi kata sah. Kita nak mana-mana tak boleh. Dah orang lupa sungguh. Tak? Tapi kalau nak hari, mua mena anak-anak hari tak ingat. Tumbuk belacak amur tengah hari. Tak ingat. Yang kedua, wusulul aini ilal jawfi min manfadin mahtuh. Sampainya suatu benda ke dalam perut daripada lubang yang terbuka, rongga yang terbuka. Jadi masuk dalam perut suatu benda daripada rongga yang terbuka. Dia kata wal manfazul maftuh, rongga yang terbuka, wal famu, yang pertama mulut, wal uzun, telinga, wal kubul wal dubur, kemaluan depan belakang, minaz zakari wal unsa, daripada laki-laki perempuan. Ini saja. Telinga mulut, hidung dan kemaluan. Oh, lain dah. Ha, ni rongga terbuka. Dia kata wal kitrah fil aini ghairu muftirah. Masuk titik air kuk mata tidak membatalkan, kerana ia bukannya rongga yang terbuka. Tetapi kalau kita titik obat mata, berasa pahit ditekok, memang dia masuk tekok. Jangan telang, kata ulama. Hak tekok pahit tu. Ludahlah. Kalau telang, boleh membatalkan. Ha? Kerana ajnabi. Dan? Ha. Dia kata, وَهَذَا كُلُوا عَدَمْ بِشَرْتِ تَعَمُّدْ. Maka kita masukkan benda-benda kuk hidung, kuk telinga, kuk mulut, kemaluan, batal dia ke dengan sengaja. Takat mana telinga ni? Telinga ni kalau kita masuk sampai ke otak sebenarnya baru batal. Itu yang paling kuat. Kita ambil air, kita bubuh, berasa dalam otak ni gugup-gugup. Itu baru batal. Ha? Kalau kita korek dengan jari kelingking ni, habis-habis jolok dengan jari kelingking, tak batal. Ha? Tak ada ulama kata batal. Ha. Jari kelingking, tak ambil jari ibu. Ibu besar. Hak aluh. Lainlah jari ibu dia kecil macam kelingking. Ha, tak tahulah. Ambil jari kelingking, jolok habis reng. Masuk tak? Tak masuk. Dia sekat. Tak batal. Bukan suruh korek. Kata tak batal. Ha. Ne? Tak batal. Ha. Hidung ni yang paling kuat, sampai kotok baru batal. Ambil air, serok ke hidung. Sampai kotok ni berarti nguk dengung. Ha, tu batal. Deh, dimar sampai kotok. Kalau korek kelopok ni tak ada masalah. Korek lah boleh 3 tahun. Tak ada masalah. Tapi makruh lah kata ulama. Tak ada kerja ke apa. Ha, ha, dah tamu ngaji dah, duk dagu pihor, duk korek. Ha, dah apa orang dengar dah. Bingung habis orang lain. Batal-batal tak batal. Boleh waktu bit kitab dia kata. Ini bangang pula pergi korek. Deh. Ha. Tapi yang kelapak ni boleh lah kalau gata-gata. Deh. Ha, siapa dah nak korek, nak nye. Tengok. Ha. Dia orang ni guana. Pulak laki ku tengok tak duduk ayah, duduk dah sangka kita ayah. Gata telinga. Takut batal. Masuk jari takut batal. Bangang punya ayah. Tak ada masalah nak korek. Takkan batal. Faham? Dimah kena otak tu. Deh. Ataupun masuk air ke hidung. Siapa dalam. Tekok melepasi daripada hulkum. Boleh jadi batal. Fa in fa'ala shay'an min dhalik nasiya lam yadhurra qiyasan 'ala at-ta'am wash-sharab. Kalaulah kita tak sengaja, tak batal. Tak sengaja, masuk ke hidung kita, masuk satu-satu batu ke apa, pas dalam tekok tu. Tak batal, bukan sengaja. Terlupa. Neh. Walau wasala jawfahu zubabun aw ba'dah aw ghubar tarik lam yuftir aidan. Kalau masuk dalam mulut orang tu, sampai ke perut masuk, seekor lalat masuk. Nah, ha, duduk saja lalat punya isap gam, kum masuk. Nah, masuk dalam perut ke buat jengik bunyi dalam perut, dak ada. Atau nyamuk. Pasal apa dak ada? Bukan kita sengaja. Dan dia yang masuk. Ataupun debu jalanan. Kau jenis naik motor ni depan lori tanah, dia ikut belakang lori. Nampak? Dalam awal ni dari ni siapa kijau ikut lori. Daripada paka ni kepeh di perut, paling ni gelembung perut. Debu benuh dalam. Ha, dawata juga. Dia masuk. Apa tak masuk? Lama lima fil tiraf an zalika minal musyaqqah. Kerana nak jaga benda-benda lagu tu payah dah. Neh, payah kita nak jaga. Takkan nak tutup mulut. Walau ibtala ariqahu lam yuftir lu asri taharruz anhu. Kalau dia telang air liur, tak batal. Ha, telang air liur tak batal. Leh, air liur tak batal. Jangan buat keluar. Waktu bil luar air liur, bolehlah kolej dia taruh sekarang. Telang dah dia. Leh. Dah jadi gitu batal dia keluar dah. Kalau ada dalam mulut dah apa? Pukul 8 tu kita taruh dah. Nak pukul 11 noh. Dung telang tu he bunyi. Tak batal. Ya, ha, ulama kata telah dia tak batal. Ha. Walau bakiya ta'amu baina asnani fajara bihi rikuhu min ghairi qasdin lam yuftir in ajada an tamyidihi wa majjihi li'annahu ma'dhurun fihi. Kalau ada mah bersisa-sisa makanan lekat pada celah gigi dan payah dia nak buat keluar, lekat halu-halu tu. Maka tiba-tiba tertelan, maka itu dimaaf. Faham? Tapi kalau wa ghairu muqassir, dia kata dia tidak cuai lagi. Fa illam ya'juz aftara li tafsirih. Tapi kalau benda tu ada dalam atas lidah dah, Senang nak ambil dah. Tiba-tiba dia sipang dulu, ludah karang ah. Telang batang. Dia lagu tu. Leh. Jadi kerana kecuaian dia. Leh. Tak benda kita lekat telah gigi, takkan nak korek lekat. Tak tubik-tubik. Tengah-tengah cakap mula-mula ada masuk. Takut kejut ke JKK. Telang tu. Nak raguannya tu. Leh. Tapi kalau duduk atas lidah dah, kalau ada celah gigi boleh ambil dah, biar dululah telang batang. Itu masalah. Makan makanan-makanan sampai kepada had hulkum dah, sampai had hulkum. Dalam mulut tak batal. Sebab tu disunatkan orang yang mengambil wuduk, istinsyak dan madah, iaitu berkoma boleh bulan puasa dan boleh masuk air ke hidung. Tapi jangan balaroh. Jangan bersangatan. Kalau bersangatan nebeng sangat, tertelang batal. Kalau dok nebeng biasa, tertelang dak batal. Dia lagu tu. Kita masuk secara biasa bulan mulut, koma biasa je. Tertelang tak batal. Kerana kita buat perintah rasul, tiba-tiba tertelang. Tapi Nabi kata, jangan bersangatan. Jangan nebeng-nebeng. Nebeng-nebeng, kalau tertelang, maka salah kita lah. Walau ufri hatta kalau syariba lam yuftir aibah. Lianna hukum akhtiar, sakit. Dia kata. Kalau seorang itu dipaksa makan dan minum, tidaklah membatalkan. Tak batal. Kerana tidak ada hukum ikhtiar bagi orang ini, telah gugur. Dia telah dipaksa, tak boleh nak pilih. Kita tengah puasa duduk netang pukul 2 petang, lapor perut duduk atas lambu, mari orang jahat dengan bawa golok panjang. Ayam golek sekor. Kalau kita tak makan, nak ketok kita. Palpah-palpah 3 orang dah putus kepala. Kena rumah kita dah hari ni, sekor ayam golek. Tak makan, aku ketok. Berkilat mata golok. Kita pun makan habis sekor dengan kepala-kepala ayam makan. Faham? Itu terima kasih. Dia pun lari. Tak patah. Cuma sebelum dia lari, saya kata esok mari pula. Dah utuh sekor pula esok. Dia lagu tu. Al-qaid al-muta'ammad fi muntah dengan sengaja membatalkan wudu. Membatalkan akan puasa. Sengaja muntah. Bahwa mufattir, sengaja kita suruh muntah, itu yang membatalkan puasa. Walakin idza ghalaba al-qaid lam yadhurra. Dan tapi kalau dia termuntah, tidaklah mudarat puasa dia. Leh termuntah. Termuntah lain. Sengaja korek nak suruh muntah lain. Likau liya salam. Kali Nabi kata, man zara'ahu qaid falaysa alaihi qada. Barang siapa yang termuntah, maka tidak ada atasnya qada. Wa inistaqa'a falyaqdi. Barang siapa istaqa'a, yang pisah, tuntut supaya muntah. Korek-korek suruh muntah, maka batallah. Nabi dah kata batal. Fal yaqdi. Maksud qada dah puasa. Maknanya batal lah tu dah suruh qada. Muntah dengan tidak sengaja, tidak batal. Muntah sengaja ni korek. Muntah tak sengaja ni naik naik kapal laut. Tak? Nak pergi ngai. Tengok orang pergi ngai, tak puas bulan puasa. Tak? Mari gelombang 2 kali, wek. Muntah biru. Faham? Itu tak batal puasa. Tak? Ataupun naik kereta sampai kat detok tu, nampak tulis itu. Islam hadari menjana keutuhan ummah. Kita pun buat muntah. Tu dah batal. Faham? Termuntah tu. Bukan sembelih korek. Yang keempat, al-wata'u amda. Sengaja jima. Walau min ghairi inzal. Sengaja setubuh batal. Sengaja jinggi setubuh. Ni buat mabuk. Sekalipun tiada keluar mani. Wa dalilu zalika kerana firman Allah Taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimu siyama ila al-lail wa la tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid, kata Allah. Makan dan minumlah kamu sampai nyata bagi kamu benang putih dan benang hitam, maksudnya sampai cerah, iaitu terbit fajar. Berhentilah makan dan teruskan puasa, ila al-lail, sampai ke waktu malam. Wala tubashiruhunna, jangan kamu jima isteri kamu. Wa antum aqifuna fil masajid, kamu duduk iktikaf yang hari bulan puasa masjid. Maksudnya Jima ini membatalkan puasa dan membatalkan i'tikaf. Dan dalam hadis yang lain, Nabi SAW menyuruh orang yang batalkan puasa dengan jima ini, dia kena qada dan kena bayar kafarah. Itu membatalkan. Yang kelima, al-istimna', iaitu berseronok-seronok. Berseronok-seronok. Wahwa istikharajul mani bimubasyaratin takbil wa nahwi. Iaitu mengeluarkan mani dengan sengaja melakukan perkara yang syahwat. Seperti mencium. Dia pergi tiung bini dia. Bulan tak puasa tak tiung. Bulan puasa tiung. Ni pelik juga. Nah, rupuan pun satu hal kok. Mari duduk kat laki. Tak? Bulan puasa dah sama hari dekat lah. Duduk tanah. Kuci pintu. Jangan wih dia naik. Kaca dia. Al-biwasitatil yadid. Atau dengan menggunakan tangan. Fa'in ta'ammada zalika sa'im aftar. Sengaja yang demikian itu membatalkan. Sengaja. Sampai keluar mani lah. Kalau tak keluar mani, dia pergi tiung. Itu haram. Nah? Kalau dia tak tahan, kalau jenis nafsu dia boleh tahan, makruh. Tapi sampai keluar mani, batal puasa. Amma in ghuliba ala amri fala yuftir. Adapun kalau terkeluar mani, terkeluar mani, bukan dia pisah suruh keluar, mimpi umpamanya. Tak, tengah hari, mimpi keluar mani, tak batal puasa. Tak, kejar dia anjing ke, takut tanpa beri mani, sebaik-baik, tak batal. Nah, itu tak sengaja. Nah. Hadza wa tukrahul qiblah di Ramadan karahat at-tahrim. Sehingga dia kata dimakruhkan akan cium pada bulan Ramadan itu sebagai makruh tahrim, makruh yang berdosa. Bagi siapa liman harraka syahwatu, orang yang kuat nafsu. Kuat nafsu dia haram cium. Rajulan kana aw imra'atan, laki-laki atau perempuan. Kalau hak jenis kuat nafsu, dia pergi tiung, haram. Lianna fi zalika ta'ridan li ifsad as-sawm. Kerana perbuatan itu boleh mendedahkan kepada batal puasa. Nah. Amma man lam taharrak syahwatu fal-aula lahu tarkuha hasaman lil bab, dia kata. Adapun mereka yang tidak tergerak nafsunya, hak dah rak dah. Ayah haji, dah buat cetang dah. Maka makruhlah, tidak haram. Nah. Ayah haji dah umur 80. Ni pergi tiung bini dia, dia ada apa dah? Nampak? Nak pakai kondom budak boleh dah. Maka hukumnya sebaik-baik janganlah. Jangan peganglah bini. Neh? Kerana menutup bagi pintu. Tutup pintu senang. Ini bulan puasa. Neh? Bukan bulan main-main. Kemudian lagi yang membatalkan puasa, al-haid wan nifas. Kama taqaddam. Haid dan nifas sebagaimana yang telah lalu sebut ni. Sebutlah tadi haid dan nifas. Puasa daripada pagi sampai ke petang 5 minit nak berbuka puasa, maka hukumnya keluar haid batal puasa. Batal puasa. Tapi pahala ingat orang puang tak batal, dapat pahala mengerjakan ibadah puasa. Orang yang batal kerana haid boleh meneruskan boleh makan. Boleh makan. Ada orang kata haram makan, tak betul. Dia boleh makan. Yang batal puasa kerana haid dan nifas, dia boleh makan. Hukum makan bagi perempuan haid di bulan puasa ada dua pendapat. Yang pertama sunat makan, yang kedua harus makan. Yang larang makan lah dok. Satu kaul harus makan, satu kaul lagi sunat dia makan. Menunjukkan dia tidak berpuasa kerana ada maniat yang besar, iaitu haid dan nifas. Kalau dah ingat niat, tak boleh makan. Kemudian adabus siam, adab-adab siam. 10 minit lagi. Yang pertama dia kata ta'jilul fitri. Kita mesti berbuka cepat. Bila masuk waktu berbuka, berbukalah cepat-cepat. Dah? Jangan lambat. Dia orang tak apa, aku tahan lasak. Aku 15 minit lagi tak apa. Bodoh. Orang nak kederah. Dia main tahan lasak gitu. Rasulullah bersabda, la yazalu nas bi khairi ma'ajjalul fitra. Manusia itu sentiasa berada dalam kebajikan selama mereka mencepatkan berbuka. Maknanya bila masuk waktu buka selalu, ada keberkatan, ada kebajikan. Buat lambat-lambat, hilang kebajikan. Nampak? Berbuka awak. Jangan tak sampai rasa lagi. 5 minit nak buka, bahandau. Tidak jatuh. Yang kedua, as-sahur. As-sahur. Likaulin Nabi SAW tasahhal fa'innas fis-sahur barakah. Nabi kata, bersahurlah oleh kamu. Kerana bersahur itu ada berkat. Ada orang kata, tak apa, saya boleh tahan. Tak sahur, tak apa. Sahur macam budak-budak. Bengong tu. Bukan budak-budak ni. Ini sunnah Nabi. Nabi bersahur. Nabi bukan budak-budak. Sahabat bersahur. Fa'inna fissahur barakah. Bukan masalah budak-budak. Kerana dalam bersahur itu, majlis itu, ada barakah. Nah, ada keberkatan. Yang kita tak nampak keberkatan itu. Caya sudah. Bukan masalah budak-budak. Yang ketiga, tarkul hujri minal kalam. Kita tinggalkan perkataan yang tidak berguna di bulan puasa. Kasyatami, seperti maki orang. Wal kazibi, bercakap pembohong. Wal ghibati, mengumpat. Wal namimah, dan mengadu-ngadu. Wasawni nafsi anis syahawat, dan jagalah diri daripada benda yang syahawat. Kan nazari ilan nisa, seperti tengok perempuan. Dah ramai perempuan ni kat jual kuih. Dah rohok belaka ni, nak pergi beli kuih, mesti nak beli. Dah buka puasa, nak beli nasi, beli lauk. Nak? Dah belum-belum buka, tengok dulu. Dia ni perempuan pelik-pelik pakaian. Bulan puasa belah kat peha ni. Faham? Kalau ikat kain barang-barang telon deh. Wasima'al rina. Dia kata, jaga diri daripada mendengar lagu. Jangan dengar lagu ni petang-petang. Dengar lagu. Pagi lagu dah. Pagi duduk dengar lagu dulu. Mawi. Faham tak? Tengah hari lagu pula. Tengok cerita lagu. Tengok apa benda ni. Siaran dalam TV. Nah, drama. Nak puas nak tunggu buka selam pagi. Tengok drama tu. Nah, telenovela. Tok Imam lah. Pangkali. Lagi bini. Tu bila nerak tu. Tengok. Faham tak? Habis pada puasa. Tak petang. Dengar nyanyi pula. Mentara nak buka. Wahida. Nampak? Tak boleh kot jadi anyu. Nah. Dengar orang nyanyi. Tapi hebatlah. Bulan puasa ni. Semua jadi lebar. Nampak? Bapak Tauhud pun jadi lebar. Bapak Mausiat pun jadi lebar. Tengok dalam sahabat dia kata. Disko Park. Tempat-tempat joget, kelab malam, tempat minum-minum mabuk-mabuk akan memendekkan masa perniagaan sehingga pukul 12 malam sahaja kerana menghormati bulan Ramadan. Kepala bapakmu. Maknanya belum pukul 12 boleh tak? Haram juga disko ni, joget jatuh tina. Kelab malam, tempat minum arak. Bar ni tempat orang minum minuman syaitan. Hormat bulan Ramadan, tutup pukul 12. Bulan lain, 42, 43, 43. Hormat bulan Ramadan. Tapi dia hormat kau. Ini yang kata. Islam hadari pelik sungguh. Boleh pula lagu tu. Tak kira bulan Ramadan, bulan mana pun haram arak dan judi ni. Benda-benda maksudnya haram selama-lamanya. Nampak? Sampai kiamat. Lepas ni, tutup pukul 12. Boleh masuk surga pun lagi. Tutup pukul 12, minum arak. Faham tak? Ini berat pahaman orang jahil. Tak, kita buat bagus kok, bagus kok. Disko tutup awal. Nah, tempat joget tutup awal. Ini kata, rak ini ke bulan Ramadan. Ini kata, tak tahu ke hala. Ikut sihir. Semua berdasarkan jahiliah semata-mata. Kita tinggal benda-benda yang tidak baik. Kerana Rasulullah berpesan, malam yada' pada zuhur wal amal bih. Falaysa lillahi hajah fi an yada' ta'amahu wa syarabah. Barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang tidak baik, perangai yang tidak baik, akhlak-akhlak yang buruk semasa berpuasa di bulan Ramadan, maka tak berguna. Tak mustahak Allah Ta'ala nak bayar pahala kepada dia. Berlapor dan tidak makan, tidak minum. Tak guna dah. Maksudnya kata ulama-ulama, mengerjakan perbuatan-perbuatan haram seperti itu, walaupun puasanya sah, tetapi telah hilang pahala puasa. Tetapi dia lepas daripada dituntut mengerjakan puasa. Dia telah mengerjakan yang wajib. Tetapi pahala puasanya tidak ada. Itu yang rugi. Balik modal sajalah. Tak masuk neraka. Sebab dia itu mengerjakan puasa dah. Tapi mengerjakan yang haram pula. Menyebabkan puasanya hilang. Dan tambah pula dosa. Sebab mengerjakan yang haram di bulan yang sangat berkat. Lebih lagi berat dosanya. Saya rasa setakat itu, tazkirah untuk puasa, mudah-mudahan kita mengambil peringatan. Untuk kita hadapi puasa yang akan menjelang, 2-3 hari tak lama lagi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala sempatkan kita dengan Ramadan Al-Mubarak, seterusnya berhari raya bersama-sama insya Allah. Pendapatan hasil orang yang kerja dengan bank yang mengamalkan riba haruslah haram. Tengoklah kalau secara langsung dia jadi pengani riba, dia yang tulis riba, dia yang buat perjanjian, maka dia itu adalah haram pendapatannya. Kalau tidak secara langsung jadi syubhah. Dah? Ha, ini telah diputuskan oleh jemaah ulama-ulama tahun 65 di Mesir waktu itu. Dah? Ha, kalau terlibat secara langsung memang haram, tapi bagian lain syubhah, bercampur wang gajinya daripada perkara haram yang tidak dapat dinafisahkan. Himpunan Sahih Muslim sabda, umatku dapat masuk syurga selama 70,000 orang saja. Jadi apakah kalangan kita akhir zaman terpilih ke syurga? Memandangkan ramai lagi dahulu yang alim fukuh kemananya untuk layak ke syurga. Maksud dalam hadis ini bukan 70,000 orang saja, tapi 70,000 orang masuk syurga tanpa hisap. Faham? Hal lain masuk syurga juga kena hisap. Bukan 70,000 saja. Kalau 70,000 saja, wali di Lubnan pada zaman Al-Ghazali, pada zaman Abbasiyah tu, lebih kurang 70,000 orang dah para wali situ. Nah, wali awal lah kita. Masuk sini 70,000 masuk syurga tanpa hisap. Faham boleh? Tanpa hisap. Dah? Jadi faham dah yang lain tu ada masuk syurga juga dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Bolehkah dapat diberikan sedikit banyak sebanyak amalan harian wirid serta doa untuk bekalan di akhirat? Allah Rabbimu sangat ni. Ginilah amal wirid lepas sembahyang. Amal wirid lepas sembahyang jangan tinggal. Kalau kita tak dah ada kerja, kita baca dalam kereta, baca di rumah. Nah, kemudian tidur tu, kau ni rekan-rekan. Bacalah surah Tabarakallazi dan Al-Waqi'ah. Dan kalau rajin sikit, baca Yasin tiap-tiap malam. Deh? Ha. Istighfar 10 kali nak tidur, 10 bangun tidur. 10 lepas subuh, 10 lepas zuhur, 10 lepas asar, 10 lepas maghrib isyak, jadi 70 kali. Deh? Ha, itu kurang-kuranglah amalan. Tetapi amalan yang lebih Allah Ta'ala kasihi, yang memberi faedah kepada manusia yang lain, seperti sedekah. Itu lebih afdal daripada wirid-wirid yang banyak. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma. Rabbana atina fid dunya hasanatan fil akhirati hasanah wa qina 'adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaykum wa rahmatullahi.